Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Naam. Pada sesi pertama tadi kita telah membaca faedah yang ke-6 yang disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah, faedah dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an tentang pujian terhadap orang-orang yang mengikuti para nabi dan senantiasa iktida berpegang teguh menjadikan mereka sebagai kudwah. Nah, terkait kitab-kitab mereka, bagaimana sikap kita sudah kita sebutkan rincian yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah terakhir tadi, yaitu yang tidak dibenarkan dan tidak didustakan oleh Al-Quran. Maka sikap kita adalah tawakuf. Mengapa tawakuf? Karena boleh jadi yang disampaikan itu adalah kebenaran, sehingga kalau kita tidak tawakuf dalam artian mendustakannya, berarti kita telah mendustakan kebenaran. Atau sebaliknya, kita membenarkannya ternyata hakikatnya ya kesalahan, bukan kebenaran. Berarti kita telah membenarkan kebatilan. Ya, karena tidak jelas apa yang mereka sampaikan, Al-Quran tidak membenarkannya, tidak pula mendustakannya. Boleh jadi itu benar. Jangan sampai kita salah sikap, gitu loh. Kalau kita benarkan ternyata batil, kalau kita dustakan ternyata benar. Jadi sikap yang benar adalah tawakuf. Naam. Tayib, berikutnya kata Syekh Rabi' hafizahullah, faedah yang ke-7 dari hadis Ibnu Mas'ud, وَفِيهِ مَدْحُهَا أُولَيْ الْأَتْبَعِ بِصَبْرِهِمْ. Pujian terhadap orang-orang yang mengikuti para nabi itu disebabkan karena kesabaran mereka. Naam. Ya, jadi mereka dipuji karena sikap sabar ya terhadap orang-orang yang menyelisihi manhaj para nabi. Disabari. Ya, sabar dalam menghadapi sikap-sikap mereka kepada kita. Naam. Butuh kesabaran, butuh berbesar hati. Ya. Wajihadihim, tidak hanya bersabar saja, tapi kita butuh berjuang. Berjihad dalam artian butuh membimbing mereka dengan cara yang hikmah. Ya. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan cara yang hikmah, kemudian dengan cara mau'izah, menasihati mereka, orang-orang yang menyelisihi manhaj para nabi, kita nasihati mereka. Naam. Di antara bentuk nasihat kepada mereka adalah tahdzir, yang biasa kita dapatkan, yang biasa disampaikan oleh para ulama, itu adalah bentuk nasihat kepada mereka. Tahdzir, tahap nasihat yang paling terakhir. Naam. Jangan dikira tiba-tiba ditahdzir, diperingatkan, tidak ada tahapan-tahapannya. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Sudah diberikan wejangan, nasihat, sudah dinasihati oleh para ulama, ya sudah dijidal oleh mereka, didebat, argumen-argumennya sudah dimentahkan oleh para ulama dengan SOP yang ada, kemudian tidak menerima, maka ditahdir. Thayyib, itu dipuji. Ya, sebagaimana kata Syekh Rabi' di sini, pujian terhadap para pengikut para nabi dan rasul yang benar-benar bersungguh-sungguh mengikuti para nabi dan rasul, bersabar dan berjihad, berjuang, ya, membantah ahlul batil yang menyelisihi manhaj para nabi. Thayyib. Kemudian faedah yang ke-8, fihi bayanu maratibil jihad. Penjelasan tentang tingkatan-tingkatan jihad. Jadi jangan dikira jihad itu hanya dengan pedang saja, sebagaimana yang difahami oleh sebagian orang dengan pemahaman yang sangat sempit. Ya. Kalau bukan dengan senjata maka tidak jihad, bukan jihad kata mereka. Dari kalangan orang-orang yang berpemahaman khawarij, terorisme. Nah, maratibul jihad, maratibul amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Tingkatan-tingkatan amar ma'ruf nahi munkar. Sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya. Penjelasan secara umum terhadap hadis Ibnu Mas'ud ini ada maratibnya. Wa nahu 'ala hasabi taqati asnafil mujahidin, dan itu berdasarkan kemampuan. Ya, kemampuan asnaf al-mujahidin. Macam-macam orang yang berjihad. Jadi tidak bisa dipukul rata, disamaratakan. Tidak. Tayyib, kita semua wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Kita semua sama dalam hal memiliki tanggung jawab dan kewajiban. Tetapi dalam menjalankannya itu tidak sama. Dalam proses menjalankannya, cara melakukannya itu tidak sama. Walaupun sama dalam hal hukum, kita semua harus amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi antara satu dengan yang lainnya itu berbeda. Faman yastati'ul jihada, maka barang siapa yang sanggup berjihad, wa izalatal mungkar, dan sanggup mampu menghilangkan kemungkaran, biadihi, dengan tangannya, yakni dengan kekuasaannya, fa'alehi an yakuma bihadzal wajib, maka wajib atasnya menjalankan kewajiban ini. Ya. Jadi satu hal yang harus kita fahami, dan ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Mengingkari kemungkaran tidak harus menghilangkan kemungkaran. Dipahami? Itu prinsip Mu'tazilah. Kalau di zaman sekarang, gambaran gampangannya Mu'tazilah itu HTI, itu Mu'tazilah itu. Sudah dibubarkan kan? Oleh pemerintah ya, sudah bubar ya. Tapi ya muncul. Walaupun tidak secara resmi ya, mereka tetap ada. Ya, dan akan terus ada. Nah, jadi prinsip mereka mengingkari kemungkaran adalah menghilangkan kemungkaran. Itu ekstrim. Dan bertentangan dengan petunjuk Nabi alaihissalatu wassalam. Karena ada morotipnya ya kan dalam hadis Ibnu Mas'ud dan hadis Ibnu Mas'ud yang sudah kita baca. Dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Sesuai dengan kemampuan. Kalau kita tidak bisa menghilangkannya, ya, fattakullah mas'atatu. Kita enggak bisa menghilangkannya, jangan dipaksakan. Mulai kemungkaran, risau, bagus, kerisauan itu dituntut. Tetapi langkah setelahnya harus terbimbing. Oh, banyak muda-mudi, ya, apa namanya, banyak tempat-tempat pelacuran, banyak orang yang mengkonsumsi minuman keras secara bebas. Itu semua kemungkaran. Harus diingkari. Tapi menghilangkannya sesuai dengan kemampuan. Mereka tidak paksa. Sudah dibubarkan juga FPI. Memaksakan diri. Turun langsung mengambil sesuatu yang bukan wewenangnya. Apa yang terjadi? Kemungkaran itu hilang? Persis nol? Tidak. Justru tambah parah. Ini kalau orang tidak belajar fikih amar ma'ruf nahi mungkar. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki risalah yang membahas mengupas tuntas tentang amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu pernah dibahas dulu pada daurah masyayikh, ya, daurah asatidzah di Jawa. Itu luar biasa pembahasannya. Termasuk diantara prinsipnya adalah tidak boleh mengingkari kemungkaran apabila kita memprediksikan jika mengingkarinya akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Naam. Tayyib. Jadi faman yastati'ul jihada wa izalatal munkar biyadi fa'alaihi an yakuma bihadzal wajh. Bagi orang yang mampu. Ya, tentu masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Kita mulai dari yang terkecil dulu, enggak usah muluk-muluk. Ya. Mau hilang kemungkaran itu 100% dari bumi ini. Mulai dulu dari kewenangan yang dia miliki. Lingkup keluarga saja dulu. Apakah kemungkaran yang ada pada anak istrinya sudah hilang, sudah bersih, atau ternyata ada di sana kemungkaran yang dilakukan anak istrinya. Ternyata dia diam saja. Padahal jelas-jelas wajib bagi dia sebagai kepala rumah tangga. Nah, lingkup terkecil terlebih dahulu. Lingkup keluarga, kemudian tetangga yang mampu kita nasihati, masyarakat, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ala hasabi taqati. Sesuai dengan kemampuannya. Wa man ajiza an hadhihi al-martabah. Dan barang siapa yang mampu, kata Syekh Rabi, barang siapa yang ajiza, tidak mampu melakukan tingkatan ini. Wastata'an yaqula kalimat al-haq. Dan dia mampu menyampaikan kalimat haq. Fa'alaihi an yaqulaha, maka wajib atasnya mengucapkannya, menyampaikannya. Dia enggak bisa dengan kekuatannya dan kekuasaannya, maka dengan nasihat. Jadi beri mimbar, thayyib, dia sampaikan kemungkaran itu di mimbar-mimbar Jumat atau di mimbar-mimbar Id. Diberi kesempatan untuk berbicara, sampaikan. Ingkari kemungkaran itu dengan cara-cara yang hikmah tentunya. Menyampaikan alasan-alasan, argumen-argumen. Ya. Naam. Fa'alih an yakulah, kata Syekh Rubi. Wajib atasnya menyampaikan. Taib. Makanya ya ikhwah, jika ada kesempatan itu ambil. Ya antum merasa mampu, sudah pernah mendengar, memahami ilmunya dengan baik, sampaikan. Jangan antum bilang saya bukan ustaz. Kalau antum harap ustaz, sampai kapan? Sampai kapan kebenaran itu akan tersampaikan? Ya, dengan itu tadi, dengan syarat antum sudah memahami ilmunya dengan baik, sampaikan. Nah, thayyib, sangat disayangkan ada sebagian penuntut ilmu yang sudah belajar bertahun-tahun, ya. Melalui tahap-tahap belajar itu dengan baik, tapi ketika di masyarakat dia minder, ya kan? Ini sungguh menyedihkan. Nah, coba perhatikan, mampu dia, fa'alaihi, kata Syekh, alaihi, wajib atasnya mengucapkan kalimat haq. Tayyib, waman ajiza an hadhil martabah. Taib. Waman ajiza an dzalika, dan barang siapa yang tidak mampu itu, fa'alayan yakuma bima yastati'uhu, maka dia wajib melakukan apa yang dia mampu. Wahual jihadu bil qalbi, ya, yaitu jihad dengan hatinya. Mengingkaril batil bi qalbi, dan mengingkari kebatilan dengan hatinya. Dan ini siapa yang tahu ya ikhwah, kalau sudah mengingkari dengan hatinya, masing-masing kita. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Kemudian masing-masing kita, apakah hati kita ini sudah mengingkari kemungkaran? Ini butuh evaluasi. Kita lewat mendengar kemungkaran, nyanyian justru gak sadar ya kan? Tangannya kadang gak sadar begini. Ini mana pengingkaran dengan hati itu, man? Ada yang pernah begitu? Gak sadar tangannya ikut berdendang. Allahul musta'an. Evaluasi diri kita. Itu diantara indikasi tanda bahwa iman kita lemah. Enggak usah cari yang di tempat yang lain deh. Itu indikasinya sudah. Ketika kita tidak mengingkari kemungkaran dengan hati kita atau ya biasa-biasa saja, kita tidak ada kerisauan, maka hati kita, iman kita sudah sangat lemah. Istilahnya, kalau smartphone baterainya sudah tinggal 5%. Butuh dicas. Sudah lobet imannya. Baterai saja, baterai HP saja kalau sudah lobet kita cepat-cepat cari charger. Lah hati kita sudah sangat lemah imannya. Masih santai-santai saja. Musibah ya. Kita harus banyak muhasabatun nafs. Evaluasi diri kita ini, kenapa saya? Apalagi di zaman sekarang. Begitu banyak syubhat dan syahwat yang bertebaran. Ya. Seandainya syubhat dan syahwat itu digambarkan sebagai suatu gerakan air ya yang sangat besar, itu adalah banjir bandang. Banjir bandang. Kalau tidak kita bekali diri kita dengan ilmu dan amal soleh, kita akan terseret oleh banjir bandang itu. Kita akan binasa waliyadzubillah. Wal ma'suman asamahullah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang terjaga adalah orang yang dijaga oleh Allah azza wa jalla. Maka kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hati-hati kita. Ya. Rasulullah yusliha qulubana. Kita berharap Allah memperbaiki hati-hati kita dan mengokohkannya di atas kebenaran. Tayyib. Kemudian kata Syekh, fa in fatahu hadza, dan jika hal itu luput darinya, yang terakhir ini tadi, sudah tidak mengingkari dengan hatinya. Sudah benar-benar futur orang seperti. Falaysa bimu'minin. Syekh mentasri menegaskan, dia bukan lagi orang yang beriman. Waliyadzubillah. Orang yang beriman itu akan mengingkari kemungkaran. Ya. Walaupun dengan kemampuan yang paling rendah yang dia miliki, yaitu dengan hatinya. Kalau memang dia beriman. Jika kemungkaran itu tidak diingkari dengan hatinya, artinya ini adalah tingkatan yang paling lemah sudah ini. Tingkatan yang paling lemah. Dan tidak ada perkara hati itu barakallahu fiik, enggak ada yang memaksa, betul? Kalau kewenangan, kekuatan ya enggak. Ada orang yang lebih kuat dari kita misalkan. Kita gak mampu melawannya. Atau berbicara gak mampu. Ada orang yang lebih di atas kita. Hati. Kita sendiri yang memiliki. Kalau hati kita sudah gak mengingkari kemungkaran, berarti ya sudah mati hati kita. Karena gak ada yang memaksa. Betul gak? Gak ada yang bisa menekan-nekan. Dalam hal kekuasaan ada yang bisa menekan. Berbicara ada yang bisa menekan. Hati kita ada yang bisa menekan gak? Ya kita sendiri yang mengendalikannya. Kalau kita gak mengingkari kemungkaran, berarti hati kita sudah mati. Orang yang sebetulnya sudah tidak beriman. Waliyadzubillah. Tayyib, ini faedah yang ke-8. Berikutnya faedah yang ke-9. Fihi annal imana yatafawut. Faedah yang bisa diambil bahwa keimanan itu bertingkat-tingkat. Nah, ini perkara prinsip ya. Kita harus meyakini ini. Keimanan itu bertingkat-tingkat. Tidak seperti keyakinan ahlul bid'ah mengatakan iman juz'un wahid la yatajazza wa la yataba'ad. Ya. Iman itu tidak terbagi-bagi. Iman itu satu kesatuan yang utuh. Kata Khawarij, jika hilang sedikit iman itu, hilang semua. Makanya mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Kemudian, yang bertentangan dengan itu, berbalik 180 derajat. Murji'ah. Ya juga prinsipnya sama. Iman la yatajazza wa la yataba'ad. Iman itu tidak terbagi-bagi, satu kesatuan utuh. Jika dia dikatakan beriman, dosa yang dilakukannya tidak mempengaruhi keimanannya. Walaupun dia melakukan apa saja, dia tetap beriman. Sehingga mereka bermudah-mudahan melakukan perkara dosa. Adapun ahlus sunnah, pertengahan. Wasat. Nah ini tadi, makna istiqomah yang kita singgung. Ya. Sinkron dengan ini, pembahasan ini. Wasat. Mengatakan, ya tafawud. Sebagaimana kata Syekh Rabi. Bertingkat-tingkat. Ada orang yang imannya sangat kuat. Sangat tinggi imannya para nabi. Ya kan? Tentunya tidak sama dengan iman para pengikutnya. Iman para pengikut nabi, orang-orang soleh, tentu tidak sama dengan iman orang-orang yang bermaksiat. Begitu. Naam. Ya, wa yazidu wa yanqus. Ini juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jika antum mempelajari kitab-kitab akidah, ya, Kitab Wasithiyah, Lumatul I'tiqad dan seterusnya, pembahasan ini dibahas. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dan berkurang. Bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan amal soleh, berkurang dengan kemaksiatan. Yazidu bitta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Wa laysa wara'a dzalika habbat khardalin min iman. Ya. Pendalilan ini tentu jelas ya. Orang yang mampu mengingkari kemungkaran dengan kekuasaannya, dia punya kekuasaan dan dia mampu mengingkari kemungkaran dan bisa menghilangkan kemungkaran, maka tentu imannya lebih besar daripada orang yang tidak bisa melakukannya. Nah, bertingkat-tingkat. Walaysa wara'a dzalika habbata khardalin min iman, dan tidak ada lagi setelah itu keimanan seberat biji sawi. Biji yang sangat kecil, tidak memiliki bobot, tidak punya arti. Artinya sudah sama sekali tidak ada keimanannya. Tayyib, jadi kesimpulannya barakallahu fikum, pentingnya bagi kita untuk mengingkari kemungkaran. Ya. Dan ingat, mengingkari kemungkaran bukan berarti menghilangkan kemungkaran, berbeda. Nah. Tayyib. Barakallahu fikum. Tayyib, kita manfaatkan waktu yang tersisa untuk melanjutkan hadis. Ya, kita baca hadisnya saja. Penjelasannya mungkin pada pertemuan berikutnya. Hadis yang ke-13 yang ditampilkan oleh Syekh Rabi hafizahullah. Ad-dinun nasiha. Beliau memberikan judul Ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Masih terkait dengan pembahasan sebelumnya. Benar? Di antara bentuk mengingkari kemungkaran dengan nasihat. Dengan nasihat. Nasihat. Menyampaikan nasihat. Hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasiha, sebanyak 3 kali. Beliau mengulangnya sebanyak 3 kali. Dan ini faedah barakallahu fikum. Ya. Ini salah satu uslub metode dalam memberikan penyampaian. Ulang-ulang materi itu, tidak masalah. Jangan bosan-bosan untuk mengulangnya, dan yang mendengar jangan bosan-bosan untuk mendengarkannya. Diulang. Tidak cukup sekali, tambah 2 kali, tambah 3 kali. Dan biasanya Nabi mengulang sebanyak 3 kali. Dan doa-doa yang diucapkan oleh Nabi biasa juga diulang sebanyak 3 kali. Sampai-sampai Syekh Utsaimin rahimahullah beristimbat, mengeluarkan hukum, dalil, faedah, bahwa ketika seseorang sholat istikharah, setelah sholat pertama dia belum mendapat petunjuk, dia ulang istikharah yang kedua. Juga belum dapat petunjuk, dia ulang istikharah yang ketiga. Diambil dari mana dalil ini? Dari itu tadi, kebiasaan Nabi ketika mengulang doa sebanyak 3 kali. Dan istikharah adalah doa. Doa minta petunjuk. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi kudratika dan seterusnya. Ya kan, itu berdoa. Jadi maksimal istikharah 3 kali. Jangan 4 kali, 5 kali, 6 kali. Lah ada yang bertanya, lah terus Ustaz, kalau sudah 3 kali istikharah belum mendapat petunjuk, bingung, ini nikah sama fulana atau alana? Misalkan, contoh aja ya kan. Dia sudah ta'aruf, ternyata biografi yang masuk dua. Di mana ini? Milih fulana atau alana? Biasanya kalau masalah pernikahan, semuanya perhatian ini. Gimana sikap antum? Pernah menghadapi situasi seperti ini enggak? Pas mau nikah, akhwat yang biodatanya masuk dua. Bingung. Ada cerita ini benar-benar terjadi. Bukannya dia memilih, justru dia nikahin kedua-duanya. Dan kedua-duanya mau. Ini beruntung ini. Dan itu teman ana. Ana gak usah sebutkan namanya siapa. Ya, salah satu ustad. Ini luar biasa. Ya. Beruntung. Apa istilahnya kalau begitu? Kejatuhan apa? Bagaimana kan? Istilahnya apa? Taib, kita kembali ke masalah tadi ya. Ini faedah lewat saja ya. Jika dia sudah 3 kali istikharah dan ternyata belum dapat petunjuk, bagaimana sikap dia? Dia jangan putus asa. Dia melakukan istisyarah namanya. Ya, meminta pandangan, pendapat orang-orang ahlur ro'yi. Orang-orang yang berpengalaman. Musyawarah. Minta pandangan ustadznya, minta pandangan ikhwah senior misalkan. Yang punya banyak pengalaman. Itu tahapan-tahapannya. Tapi mulai dulu dengan istikharah baru istisyarah. Jadi ada dua. Istikharah kemudian musyawarah dengan orang-orang yang berpengalaman. Nah, tapi kita kembali. Ini pembahasan masalah salasan ya, 3 kali ya. Nabi mengucapkan ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Mengapa diulang sebanyak 3 kali? Sebagai bentuk penegasan. Istilahnya, kalau dalam ilmu nahwu, taukidun. Ya, taukidul lafzi namanya ini. Mengulang kata itu dengan kata yang semisal. Nah, ini keistimewaan nahwu ya. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Tujuannya agar berbekas dalam benak para sahabat. Nah, jika diulang-ulang terus. Dan para ulama mengatakan suatu ucapan, perkataan, ma takarrara taqarrar. Ma takarrar dengan kaf. Sesuatu yang berulang, takarrar, takrir ya. Taqarrar, dia akan lebih kokoh, lebih kuat. Betul tidak? Iya benar. Misalkan kita menghafal satu ayat, satu hadis. Semakin banyak kita ulang ayat itu, semakin kokoh dia di hafalan. Atau hadis yang kita hafal. Semakin sering kita ulang-ulang, semakin kokoh di dalam hafalan. Taib, kulna liman. Kata para sahabat, setelah mendengar Nabi mengatakan ad-dinun nasihah sebanyak 3 kali. Nasihat itu untuk siapa wahai Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan lillahi. Nasihat untuk Allah. Wali kitabih, untuk kitabnya. Wali rasulih, untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimin, dan untuk para pemimpin kaum muslimin. Wa ammatim, dan untuk orang awam mereka. Ya, jadi nasihat itu mencakup semua aspek. Naam. Tayyib, perawi hadis ini adalah sahabat Tamim Ibnu Aus Ibnu Kharijah Ad-Dari. Kunyahnya Abu Ruqayyah. Sahabat yang masyhur meninggal tahun 40 Hijriah. Naam. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar Alaman Nubala mengatakan beliau masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Akhir-akhir hayat Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, Nabi alaihissalatu wassalam menyampaikan dari beliau di atas mimbar tentang kisah jasasah. Tentang perkara dajjal yang pernah dilihat oleh beliau, Tamim Ad-Dari. Tayyib, ini yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. InsyaAllah ta'ala. penjelasan secara umum hadis ini dan faedah-faedah yang bisa dipetik akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya biidznillahi subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Subhanallah.